Naam. Setelah itu beralih Allah Jalla wa'ala pada ayat yang ke-17 menyebutkan tentang ajakan untuk memperhatikan terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang bagaimana nasib keberadaan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam al-jannah, wajah-wajah mereka berseri-seri disebabkan mereka puas dengan apa yang mereka telah upayakan, berakhir pada ayat ke-16. Maka pada ayat yang ke-17 Allah Jalla wa'ala beralih pembicaraannya terkait dengan ajakan kepada hambanya untuk memperhatikan terhadap ciptaan-ciptaannya. Maka untuk memperhatikan pada ayat ke-17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu memperhatikan, kata Allah. Yang turun maknanya memperhatikan, tapi didahului dengan la yang bersambung dengan fa, fala. La berarti nafiah, peniadaan, sehingga diartikan dengan tidak. La yang turun berarti mereka tidak memperhatikan. Afala yanzurun, tidakkah mereka itu mau memperhatikan. Sekaligus ayat ini sebagai celaan, sebagai taubih. Taubih itu maknanya adalah celaan. Celaan untuk siapa? Untuk mereka yang mengingkari terhadap apa yang Allah beritakan tentang yaumul qiyamah, tentang pahala balasan yang baik bagi orang-orang yang beriman melakukan amalan-amalan soleh selama di dunia. Sekaligus Allah Jalla wa'ala juga berikan balasan berupa hukuman bagi mereka yang ingkar. Maka ayat ini sekaligus sebagai celaan kepada mereka yang mengingkari tentang berita yaumul qiyamah, yang di sana adanya pahala dan demikian pula adanya hukuman. Demikian juga celaan bagi mereka yang berpaling. Berpaling dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Yang cuek, acuh tak acuh terhadap ciptaan Allah Jalla wa'ala. Padahal Allah mengajak, afala yanzurun, tidakkah mau mereka memperhatikan terhadap kekuasaannya Allah Jalla wa'ala yang ada di hadapan mereka. Tentu Allah mengajak tadi agar jadi baiknya buat mereka. Diharapkan mereka tersentuh dengan mau meneliti, mencermati terhadap ciptaan-ciptaan Allah tadi. Dengan mengantarkan bahwa ini ada penciptanya. Mengapa sampai Allah ciptakan ini demikian, ini demikian. Dengan harapan seperti itu. Tapi mereka sudah keburu berpaling, tidak mau memperhatikannya. Bahkan mereka ingkar. Maka ketahuilah ayat ini sekaligus sebagai celaan. Afala yanzuruna ilal ibili, tidakkah mereka mau memperhatikan terhadap ciptaan Allah yang namanya al-ibil. Al-ibil adalah unta. Naam. Kaifa khuliqat, bagaimana unta tadi diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah arahkan, Allah ajak mereka berpikir ke sana. Yang mana unta salah satu dari al-hayawanat, salah satu dari binatang-binatang yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Dan tergolong dari an-na'am, bahimatul an'am, termasuk dari binatang ternak. Sebagaimana telah kita bahas, kita pelajari jenis binatang ternak yang dikurbankan, salah satunya adalah al-ibil. Walhasil bahwa unta adalah termasuk salah satu hayawanat, bahkan termasuk dari jenis al-an'am, binatang ternak. Tapi mengapa Allah Jalla wa'ala pilih dari sekian hayawanat, bahkan itu salah satu dari al-an'am yang Allah pilih, penyebutannya pada ayat ini dimulai dengan al-ibil? Maka jawabannya adalah karena li'annaha katiratun fil Arab, dikarenakan binatang ini adalah banyak pada masyarakat bangsa Arab di masa itu. Nah, yang mana mereka mayoritas bergaul, nah, dengannya. Mereka tunggangi, mereka perah susunya, mereka makan dagingnya, mereka manfaatkan bulunya. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala ajak mereka berpikir ke sana. Sisi lain juga bahwa unta itu tubuhnya besar, berat dari muatan badannya. Dan juga engkau dapati bahwa unta itu bisa berjalan dengan jarak yang jauh. Ini diantara manfaat al-ibil, manfaat dari unta tadi. Dia bisa berjalan dengan jarak yang jauh yang tidak bisa dicapai oleh manusia, kecuali manusia tadi bisa menempuhnya dengan kepayahan. Sementara unta tadi bisa mampu menahannya. Tidakkah kalian pikir sampai ke sana? Dan juga engkau dapati unta tadi bisa membawa beban yang berat. Di saat dia menderum, nah, menderum itu berlutut, kemudian bangkit, membawa bebannya, dia tidak butuh bantuan, mengangkat sendiri dari mulai posisi bawah, dia menderum kemudian bangkit. Yang mana fungsinya ketika dia menderum berlutut tadi agar bisa memberikan manfaat buat manusia ketika menaikkan barangnya, muatannya tidak terlalu payah. Beda dengan kondisi binatang yang lainnya yang tetap dalam keadaan berdiri. Tapi unta berbeda, dia menghormati, dia memudahkan kepada yang memanfaatkannya. Padahal dia akan dimuati dengan suatu muatan, itu pun dia merendah dengan maksud untuk memberikan kemudahan. Sengaja Allah Jalla wa'ala ciptakan seperti itu. Nah. Dari sisi bacaan, ada yang membacanya dengan takhfif, ada yang membacanya dengan tasqil. Takhfif itu ringan, jadi dibaca dengan ba'nya sukun. Ilal ibli. Ilal ibli. Naam. Sisi lain ada yang membacanya dengan tasqil, yakni ba'nya kasrah, ilal iblis, bagaimana yang kita baca pada keumuman. Nah, Kalau dibaca dengan takhfif tadi, nam, maka maknanya adalah al-ba'ir, yakni unta itu sendiri yang memiliki empat kaki. Dia berlutut atau menderum sehingga bisa dinaikkan muatan di atasnya. Nah, yang berbeda sekali lagi dengan binatang yang berkaki empat lainnya, tidaklah dinaiki barang muatan di atasnya kecuali dalam keadaan berdiri. Nah, sedangkan ketika dibaca dengan tasqil, nah, maka maknanya adalah as-sahab, yakni awan. Afala yanzuruna ilal ibli, nam. Itu maknanya adalah as-sahab. Yang kalau kita ketahui as-sahab, awan, adalah memiliki muatan air dan hujan. Ada yang sangat yang sedang kita perhatikan di hari-hari ini, mendung dan sebagainya. Nah, maka di situ awan mengandung muatan air dan hujan. Mana di antara dua pendapat tadi, maka yang paling tampak adalah maknanya al-ibil minan na'am, bahwa unta yang mana itu tergolong dari binatang ternak. Walaupun tentunya as-sahab, yakni awan itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang menunjukkan kekuasaan Allah dan manfaat yang umum bagi makhluknya. Tetapi dengan dimaknai al-ibil, ajma' lil manafi', adalah yang paling melengkapi dari sisi manfaatnya min sa'iril hayawan, dibandingkan dari binatang-binatang yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di sana padanya empat manfaat yang ada pada unta yang sebagainya tadi telah disebutkan. Empat itu, yang pertama adalah al-halubah, halub, halib, air susu. Kita bisa memerah air susunya, kita manfaatkan untuk diminum, halubah. Rukubah dari kata rukub, bisa dinaiki, ditunggangi, dimanfaatkan untuk transportasi. Dibandingkan seseorang berjalan merasa capek, sehingga dia menunggangi unta memudahkan, mengurangi dari kelelahannya, maka rukubah. Yang ketiga, akulah. Akulah artinya bisa dimakan dagingnya. Akan tetapi jika seseorang telah makan daging unta, maka membatalkan wudunya. Salah satu pembatal wudu adalah makan daging unta. Kalau ditanya mengapa demikian, jawabannya adalah demikianlah yang telah teriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus ketika makan daging selain unta, daging kambing, daging sapi harus berwudu? Tidak disebutkan riwayatnya yang menunjukkan membatalkan wudu. Nah, yang jelas daging unta bisa dimakan, halal tentunya. Hamulah, dan dia bisa berfungsi sebagai muatan, meringankan dari pemiliknya untuk mengangkut barang-barang yang diperlukan. Nah, apa empat tadi? Halubah, rukubah, akulah, dan hamulah. Sehingga karena terkumpulnya sekian manfaat tadi, maka nikmatnya adalah lebih dominan dan tampak sebagai bukti kekuasaan Allah itu lebih sempurna. Naam. Tadi kita sedang berbicara, ada yang mengartikan as-sahab, ada yang mengartikan dengan al-ibil. Maka dari keduanya, azharuhuma wa ashharuhuma, yang paling tampak dan paling masyhur adalah al-ibil. Disebabkan karena alasan-alasan tersebut. Berkata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innama khassaha Allah bidzikri li'annaha ta'kulun walqat wa takhrujul laban. Sengaja Allah mengkhususkan penyebutan al-ibil itu karena dia makan bijinya kurma. Salah satu dari jenis makanan yang dimakan unta adalah an-nawa. An-nawa yakni biji, bijian kurma. Wa takhrujul laban, sehingga kemudian menghasilkan, bisa menghasilkan susu. Susunya bermanfaat untuk diminum. Ini yang menjadi alasan mengapa Allah sebutkan salah satu ciptaan Allah tadi sebagai upaya mengajak mereka yang ingkar dan sekaligus celaan buat mereka. Nah, kalau mereka masih belum juga beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maka silahkan perhatikan salah satu ciptaan Allah, yakni al-ibil. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa Allah kemudian berbicara tentang itu? Ketika tadinya Allah berbicara tentang balasan kepada orang-orang yang ingkar dengan an-nar, kemudian Allah sebut tentang kenikmatan-kenikmatan al-jannah buat mereka yang beriman. Setelah itu beralih pembicaraannya kepada al-ibil, yakni afala yandruna ilal ibil. Nah, karena demikianlah maksudnya, ketahuilah itu sebagai celaan dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka yang masih tetap bersikukuh belum mau beriman. Maka Allah ajak untuk memikirkan terhadap tanda-tanda kekuasaannya. Berikutnya, kita melangkah pada ayat ke-18. Wa ila as-samai kaifa rufi'at. Allah Jalla wa Ala langsung menyebut dengan wa ila as-sama. Naam. Sementara tidak perlu terulang lagi dengan kata afala yanduruna. Ya. Afala yanduruna ilal ibil. Sesungguhnya juga ayat ke-18, afala yanduruna ilas sama, tidakkah mereka mau memperhatikan? Sudah tidak disebut lagi karena sudah terwakili sebelumnya, sehingga langsung wa ilas sama. Kalau sebelumnya ilal ibil, sekarang ilas sama. Tidakkah mereka mau memperhatikan juga kepada as-sama, yang namanya langit? Kaifa kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Apa maksudnya? Tidakkah mereka melihat ke langit, bagaimana dia itu ditinggikan dengan apa yang ada padanya? Langit tadi ditinggikan bukan sendirian, tetapi di sana ada yang bersamanya, berupa bintang-bintang, kemudian adanya matahari, bulan, dan tanda-tanda Allah Jalla wa'ala lainnya yang besar, yang sampai detik ini banyak yang belum diketahui. Nah, belum bisa diketahui sampai habis apa saja yang ada di sekitar sana, di ufuk langit. Nah, mungkin ada yang sudah terkupas, diteliti, diketahui, tapi sisi lain masih banyak lagi. Nah, Allah sebutkan dalam ayat 6, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu fi aqtaris samawati wal ard tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Atau kama qala Allah ta'ala, wahai sekalian manusia dan jin. Naam, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum, jika kalian itu mampu, an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembus penghujung langit, tanfudhu, maka lakukan, silakan kalian tembus ke sana. La tanfudhuna illa bisultan, tidaklah kalian bisa menembusnya itu semua kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Nah, maka sekian ilmu yang sudah dipelajari sampai hari ini pun belum tentu bisa mengupas secara tuntas apa yang ada di sekitar sana. Nah, kalau ada manusia yang sudah sampai ke bulan, itu baru bulan. Ya, belum yang lain di sekitarnya, sekian banyak ribuan bintang dan planet-planet yang lainnya dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana. Nah, maka berdasar ini, maka Allah ajak mereka untuk memperhatikan terhadap as-sama. Nah, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan? Ditinggikan dengan ketinggian yang sangat seperti ini. Ada yang tahu berapa jaraknya dari bumi ini? Langit yang kelihatan dengan mata ini kelihatannya dekat. Mungkin 1 jam nyampe ini. Iya. Kelihatan, kelihatan mata. Mana langit? Dekat apa jauh? Oh, dekat ini kelihatan mata kok. Nah, coba antum jajaki, antum telusuri, kapan akan nyampe ke sana. Nah, maka ditinggikan dengan ketinggian yang sangat seperti ini, yang kita tidak mampu pula untuk menghitungnya secara persis berapa jauhnya langit dunia tadi dengan bumi. Bersamaan dengan itu, kalau kita sudah ngakui dengan kesadaran diri kita sudah jauh seperti itu, sudah besar seperti itu, sangat besarnya, kita perhatikan tidak memiliki tiang. Ya, yang padahal kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, biasanya atap-atap itu tidak mungkin ada kecuali dengan adanya tiang. Silakan buktikan mana ada yang namanya atap tanpa tiang. Mesti setiap insinyur akan mengetahui kalau bikin atap mesti ada tiangnya. Ya. Kalau tidak, kemudian akan tiang itu terbang sendiri begini ya. Dan itu suatu hal yang bentuk cerita dongeng ya. Tapi ini kejadian nyata bahwa suatu bangunan di atas bumi ini atap, yaitu as-sama, maka Allah jadikan bersamanya tidak disertai dengan atap. Tetapi atap yang besar yang terjaga ini bisa tegak tanpa tiang. Kalau ada tiangnya akan kelihatan. Dan akan berapa banyak tiang dibutuhkan sejagat bumi ini untuk menyanggah yang namanya langit. Allah Jalla wa'ala tegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang 2. Antum berikan catatan pada ayat 18. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah jalla wa ala alladhi rafa'as samawat, yang telah Allah tinggikan langit-langit itu bighairi 'amad, tanpa amat, amat itu tiang. Tarawnaha, seperti yang kalian saksikan sendiri. Bukan Allah mengada-ngada, kamu bisa punya mata kemudian bisa memperhatikan, terbukti atau tidak bahwa langit itu tanpa tiang. Nah, Allah katakan tarawnaha, sebagaimana kalian tahu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita melangkah ayat ke-19. Tadi telah disebutkan Ibil, berikutnya disebutkan As-Sama, maka ke-19 wa ilal jibali kaifa nusibat. Sebagaimana yang sebelumnya juga sudah tidak disebutkan lagi afala yanzuruna. Tidak disebutkan afala yanzuruna ilal jibali, tapi langsung wa ilal jibali. Ya, karena sudah terwakili. Apakah mereka tidak memperhatikan juga kepada al-jibal? Al-jibal, kata dalam bentuk jamak. Bentuk mufradnya, tunggalnya al-jabal. Mufradnya al-jabal. Jamaknya jibal. Tidakkah mereka perhatikan terhadap gunung-gunung yang besar ini? Kaifa nusibat, bagaimana bisa ditegakkan padahal bendanya itu besar? Sudahkah kalian berpikir sampai ke sana? Ataukah kalian cuma berpikir wajar-wajar saja atau sekilas pandang saja? Ya, sebenarnya begini alam ini. Tapi kalau antum mau perhatikan satu persatu, dari ini pindah kepada ciptaan ini, dari ini pindah ke ciptaan ini, niscaya itu akan membuahkan hasil semakin memperkuat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan setiap dari ciptaan Allah. Kita tahu selama ini Ibil, kita tahu selama ini As-Sama, kita tahu selama ini Al-Jibal. Apakah kita selama ini tersentuh untuk memperhatikan secara cermat masing-masingnya? Mengapa Allah ciptakan? Apa hikmahnya? Dan sebagainya. Gunung-gunung yang besar tadi memikul apa? Kapas. Mikul apa gunung itu? Batu. Bukan kapas yang dipikul. Dan isinya gunung bukan kapuk, tapi isinya batu-batu yang besar, berderet, berjejer, berbeda-beda bentuknya. Ada yang begini, ada yang gini panjang, begini. Nah, berbeda-beda, tersusun dengan bebatuan yang banyak dan juga beraneka macam material. Kalian mau cari apa di benda namanya gunung itu? Sampai apa namanya itu, belerang, itu ada di dalam gunung. Kita waktu itu pernah sama-sama apa mendaki gunung, kau gunung apa itu yang di Bondowoso? Almuhim, berangkatnya jam 1 malam dengan maksud supaya sampai atas itu pas subuh, sehingga tahu ketika matahari apa menyingsing atau apa terbit, supaya kita bisa merasakan nikmatnya melihat suasana seperti itu. Berangkat jam 1 naik mendaki pelan-pelan. Yang belum biasa naik tanjakan tadi ya terasa pahanya, betisnya terasa naik, ada yang hampir kepleset dan sebagainya. Sampailah di atas, ya sudah bisa teranggaplah sudah subuh sampai sana. Nah, di balik itu kita lihat kawah. kawah yang mengeluarkan asap. Ternyata itu belerang. Orang-orang penduduk sekitar sana memanfaatkan kerjaannya mengambil belerang tadi untuk dijual di bawah lereng gunung. Ngambilnya dengan cara manual, dipikul pakai dua pikulan biasa, keranjang itu. Nah, itu mereka ambil naik ke tanjakan tadi, seperti kita itu, kemudian turun ke bawah. Bawah itu bukan jalan tol, terjal itu. Ya, yang kita kalau mau turun aja pelan-pelan, khawatir kemudian terkena dari batu dan kepleset dan sebagainya. Itu dia turun dengan mudahnya karena terbiasa. Ke bawah untuk apa? Untuk ngambil bongkahan-bongkahan itu tadi, apa? Belerang tadi, warnanya kuning. Seberapa mereka mampu, pikulan sebelah kanan berapa, sebelah kiri berapa. Kemudian dipikul dari bawah yang jalannya terjal tadi, naik ke atas dulu, baru kemudian turun. Yang dipikul, satu kilo nilainya cuma berapa? Anggaplah dua keranjang pikulan tadi 40 ribu. Tapi beratnya yang dia pikul seperti tadi. Kita aja nggak bawa pikulan, jalan biasa saja sudah capek seperti itu, ya, pakai sepatu, pakai ini, dia cukup pakai alas, pakai celana tanpa pakai baju di atasnya. Itu kita lihat pundaknya itu ngapal, tahu ngapal? Ya, karena seringnya tugasnya ngangkat seperti itu. Sehari mungkin kalau mampu dua kali ya dua kali untuk makannya mereka. Belerang itu baru yang tahu kita, belum lagi hasil bumi, hasil tambang yang ada di dalam gunung itu sendiri. Maka terbukti bahwa di sana banyak beraneka ragam bebatuan dan juga bahan material. Sampai mau bikin pondasi pun pakai batu-batu gunung, bongkahan-bongkahan batu gunung ya. Ya. Kemudian dilebur jadi pasir. Maka Allah Jalla wa'ala menancapkan gunung-gunung yang besar ini tadi, dan Allah tancapkan dengan ketinggian seperti itu, yang fungsinya adalah sebagai pasaknya bumi. Tahu pasak? Ya, kalau bikin kemah itu ada besinya, setidaknya ada 4 titik supaya kemah tadi bisa tegak. Maka fungsinya dari gunung tadi Allah jadikan sebagai pasaknya bumi. Kenapa demikian? Supaya bumi tidak guncang, ya, dan mengguncangkan yang ada di dalamnya, yakni manusia. Kenapa? Karena daratan itu berada di tengah-tengah air, yang mana air mengepung daratan dari segala penjuru. Dan kita kalau pelajari secara geografis, mana yang lebih banyak persentasenya antara daratan dengan lautan? Lautan. Bisa dikatakan 2/3 lautan, 1/3 adalah daratan. Daratan kalau tidak pakai penguat, ya diombang-ambing kan sama laut, samudera yang begitu besar. Maka supaya mengokohkan keberadaan daratan bumi tadi, supaya manusia bisa berpijak dan tidak terguncang-guncang, maka Allah ciptakan adanya al-jibal. Sebagaimana layaknya, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bola yang kau letakkan di tengah-tengah air, maka bola itu akan bergerak, bergoyang, terkadang bergulir, terkadang terbalik. Kenapa? Karena tidak ada penguatnya, tidak bisa diam dia, kalah dengan goyangan air itu. Maka Allah jadikan gunung sebagai pasak yang menahan bumi, sebagaimana tali menahan tenda. Bahkan di antara manfaatnya gunung adalah menahan badai besar. Kita sampai ke sana berpikir. Nah, manfaatnya gunung selain pasaknya bumi juga adalah menahan badai besar yang dahsyat yang datang dari laut maupun selain laut, supaya tidak memusnahkan manusia. Maka kau dapati manusia mendapatkan keamanan ketika di sana dia dekat dengan gunung. Nah, ketika adanya badai semacam itu dan sebagainya, maka dia bisa menyelamatkan diri ke atas gunung. Termasuk juga api yang membakar. Pernah saya mengalaminya sendiri ketika itu terjadi kebakaran di Mina di waktu haji. Nah, melanda sekian banyak tenda di sekitar itu. Melari ke sana api, di belakang juga api. Mau minta bantuan siapa? Askar. Nah, penjaga keamanan juga pun sama-sama menyelamatkan diri. Maka terlihat kok ada sebagian orang naik ke atas gunung yang tidak jauh dari situ, maka berusaha naik ke sana. Kita sih bisa menyaksikan api yang melahap bagian bawah itu. Dalam keadaan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diantara pula bahwa bisa menahan badai dan juga termasuk bisa berfungsi untuk penempatan dari adanya bentuk-bentuk yang akan mengancamnya. Kemudian kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, kalau kita sudah mengetahui bahwa gunung tadi sebagai pasaknya bumi, maka seandainya semua makhluk bersatu untuk meletakkan satu deretan seperti deretan gunung-gunung itu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Betapapun hebatnya teknologi yang dia miliki, kekuatan, kemampuan. Nah, dan betapa lamanya waktu yang mereka lakukan, maka sama sekali tidak akan mampu untuk membuat yang namanya gunung. Nah. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-15 sampai 16. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Antum bubuhkan pada ayat ke-19, lihat surat An-Nahl. Dan Allah Jalla wa Ala menancapkan gunung-gunung di bumi. Alqa fil ardi rawasiya antani dabikum, supaya bumi tadi tidak guncang bersama kalian. Wa anharan, dan Allah Jalla wa Ala ciptakan juga adanya sungai. Wa subulan, dan juga jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. 6. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Kita lanjutkan ayat berikutnya ke-20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Juga pada ayat ini tidak disebutkan lagi afala yamdurun. Maka afala yamdurun sudah mewakili sekian ayat sesudahnya. Tidakkah kalian perhatikan kepada al ard, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu kata Allah dihamparkan. Maksudnya adalah lihatlah bagaimana Allah Jalla wa'ala menghamparkan bumi yang luas ini dan menjadikannya hamparan yang luas supaya manusia bisa mencari penghidupan. Itu maksudnya. Allah jadikan bumi ini sutihat, dihamparkan. Dihamparkan itu datar. Dengan tujuan diantaranya manusia bisa mencari penghidupan padanya. Apakah itu dengan cocok tanam, ataukah dengan membangun suatu bangunan yang kalau tidak terhampar, tidak datar tadi, bagaimana akan terwujud suatu bangunan dan bentuk-bentuk ma'isya atau penghidupan lainnya. Maka bisa antum bayangkan ketika bentuknya menurun dan tidak terhampar, nah, seperti layaknya gunung yang bisa dipanjat, maka niscaya akan sangat sulit dan manusia tidak akan bisa tinggal di atasnya. Maka Allah Jalla wa'ala jadikan dia terhampar, terbentang untuk makhluk. Melalui ayat ini sebagian ulama berdalil bahwa bumi itu tidak bulat, tetapi apa? Terhampar, memanjang. Nah, pendapat ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah perlu ditinjau ulang. Pendapat yang menyatakan bahwa bumi bentuknya tidak bulat, maka perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena di sana adanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Realita menguatkan salah satunya firman Allah pada surat Az-Zumar ayat yang kelima. Untuk bubuhkan di situ Az-Zumar ayat yang kelima. وَيُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Allah Jalla wa'ala yukawwir itu sesungguhnya menggulung. Bagaimana ayat surat At-Takwir, menggulung. Yukawwirul lail 'alan nahar, maksudnya menggulung di sini menutupkan. Allah menutupkan malam kepada siang. Wa yukawwirun nahar 'alal lail, dan Allah tutupkan siang kepada malam. Maka kata beliau yang namanya takwir adalah memutar, silih berganti. Yang dengan itu konsekuensinya bumi ini bentuknya bulat. Karena yukawir tadi. Nah. Bukti lain selain Az-Zumar, surat Al-Insyiqaq. Idza as-sama'u syaqqat, kalau langit terbelah. Wa adinat li rabbiha, dan patuh kepada Allah, nurut kepada Allah Jalla wa'ala. Wa huqqat, dan sudah pantasnya, sudah semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan. Diratakan yakni dihamparkan. Nah. Wa alqa ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan dia menjadi kosong. Yang juga disebutkan dalam hadis bahwa pada yaumil qiyamah bumi itu diratakan seperti kulit. Maksudnya dibentang seperti kulit hingga padanya tidak terdapat gunung, tidak ada lagi lembah, tidak lagi pepohonan, tidak pula adanya bangunan karena namanya sudah rata. Nah, maka Allah biarkan dengan keadaan rata tidak berbekas, sehingga engkau tidak akan melihat padanya ada yang rendah dan ada pula yang tinggi. Maka kejadian itu di yaumil qiyamah. Kata Syekh bahwa kejadian itu di yaumil qiyamah, yang maknanya sekarang berarti bumi belum diratakan, tetapi berbentuk bulat. Dan realita bisa dirasakan yang meyakinkan bahwa dia sekarang berbentuk bulat tanpa ada keraguan, kata beliau. Sebagai bukti, seandainya engkau berjalan mengikuti garis lurus dari sini, maksudnya beliau di Saudi, nah menuju ke barat, niscaya engkau akan datang dari arah timur. Engkau memutari bumi ini, lalu tiba pada titik yang engkau berangkat darinya. Demikian pula seandainya. Seandainya engkau berjalan menuju ke arah timur, engkau akan dapati dirimu kembali ke titik di mana engkau berangkat dari arah barat. Jadi sekarang, kata beliau, perkara yang tidak diragukan lagi bahwasannya bumi ini berbentuk bulat. Kata beliau, rahimahullah. Kalau ada yang bertanya, kalau bumi dikatakan bulat, sebagaimana yang disebutkan, bagaimana air bisa tetap? Ya. Bagaimana air laut bisa berada di atasnya sehingga dia, sementara dia berbentuk bulat, kok tidak numplok? Ya. Kalau bulat kan tumpah begini. Nah. Maka kata beliau, kita katakan bahwa zat yang telah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berkuasa untuk menahan air agar tidak meluap sehingga menenggelamkan yang ada di dalam bumi. Maka maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatunya. Nah, ini penjelasan dari beliau rahimahullah. Kita lihat apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Sa'di di dalam tafsirnya. Kita buka, dimulai pada ayat yang ke-17 tadi. Wa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah jalla wa ala pada ayat-ayat ini hasan, memberikan anjuran, motivasi atau hasungan, lilladzina la yusaddiquna ar-rasula, terhadap mereka yang tidak membenarkan kepada Rasul yang diutus oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa li ghairihim minan nas, dan juga kepada selain mereka dari kalangan manusia. Selain para Rasul adalah mereka yang mengikuti jejaknya para Nabi dan Rasul yang melangsungkan, melanjutkan secara estafet dakwah ini. Dakwah mengajak manusia kepada al-haq, kepada tauhid, mencegah mereka dari kesyirikan. Naam. An yatafakkaru fi makhluqatillah, agar mereka itu memikirkan terhadap makhluk-makhluknya Allah. Adalah ala tauhidih, yang mana makhluk-makhluknya tadi menunjukkan atau mengantarkan ala tauhidih, kepada ketauhidan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan unta, Allah ciptakan langit, gunung, bumi, semua itu diadakan dengan masing-masing hikmahnya. Tadi bertujuan mengarah kepada yang satu, siapa pencipta yaitu semua, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada ketauhidan. Kalau kalian sudah tahu penciptanya, maka u'budullaha wahdah, sembahlah Allah jalla wa ala semata. Maka bukti tadi kata Syekh, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, artinya ala yanzuruna ila khalqillah albadi', tidakkah mereka perhatikan kepada khalqiha, penciptaannya, albadi', apa albadi', yang indah. Sehingga di sana ada istilah bid'ah dari kata bada'a yabda'u, indah. Nah, berusaha untuk menghias-hiasi atau mengindah-indahi suatu masalah yang sesungguhnya sudah ditetapkan. Sehingga amalan itu dikatakan bid'ah. Sehingga menurut pelakunya suatu yang bagus, padahal itu bukan dari agama. Maka ciptaan Allah Jalla wa'ala disifatkan al-badi', badi'us samawati wal-ard, maha indah langit-langit Allah dan buminya. Wa kaifa sakharaha lil-ibad, dan bagaimana Allah Jalla wa'ala itu ciptakan bagi hamba-hambanya. Wa dhallalaha limanafi'ihim al-kathira, dan menundukkannya, dhallalaha limanafi'ihim, demi kemanfaatan buat mereka, al-kathira, manfaat yang banyak, allati yattarruna ilaiha, yang mana mereka sangat membutuhkannya. Yattarun, muttar yakni mendesak, sangat membutuhkannya terhadap manfaat-manfaat itu semua. Kemudian kata Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat, demikian pula keberadaan gunung-gunung itu Allah telah tegakkan, bahi'ah bahirah, nah, yang menakjubkan. Hasala biha istiqrarul ardi. Hasala apa maknanya? Yakni dihasilkan. Hasil itu bahasa Arab. Maka hasala hasil. Nah, dihasilkan atau mendapatkan manfaat darinya, istiqrarul ardi, istiqrar, kokoh keberadaan ard, keberadaan bumi. Istiqrarul ardi, ini salah satu manfaat al-jibal yang beliau sebutkan, istiqrarul ardi. Wa tabatiha anil ittirari, dan juga keberadaan bumi tadi jadi sabat. Sabat itu kokoh. Atau mungkin istiqrar tadi bisa diartikan tenang. Tenang keberadaan bumi dengan adanya gunung. Kemudian sabat jadi kokoh kuat. Nam, anil ittirar, tidak berguncang. Nah, wa auda'a fiha minal manafi' al-jalilah, dan Allah letakkan padanya al-manafi', manfaat-manfaat al-jalilah, manfaat yang sangat besar, manfaat yang besar, manfaat yang banyak. Ma'audah, apa yang sudah Allah letakkan. Bagaimana tadi telah disebutkan. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah tidaklah mereka perhatikan keberadaan bumi yang Allah telah hamparkan. Maddat muddan wasi'a. Lihatlah bumi itu dibentangkan. Muddan wasi'a, dengan bentangan yang luas. Sehingga diartikan dibentangkan seluas-luasnya. Maddat muddan wasi'a. Wasahulat ghayatut tashil. Dan jadi sahal, apa sahal itu? Mudah. Ghayatut tashil bukan sekedar mudah, tapi ghayah. Ghayah itu puncak. Ghayatut tashil, puncak kemudahan, berarti dengan semudah-mudahnya. Ini nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Sudah luas, kemudian diberikan kemudahan. Liyastaqirra al-khalaik. Supaya al-khalaik tadi, makhluk-makhluk tadi, bisa yastaqir, bisa tetap. Ala dhahriha, di atas punggungnya, di atas punggung bumi. Nah. Dengan mereka tenang, wa yatamakkanu min harthiha. Mereka bisa memungkinkan atau mampu mengolahnya. Wa gharasiha, dan bisa melakukan cocok tanam. Melempar biji begitu kemudian tumbuh. Tumbuh sendiri apa? Ada yang menumbuhkan. Ada yang menumbuhkan. Zahirnya benda biji, kok bisa jadi kemudian akar, batang, kemudian daun, keluar buah. Apakah alami seperti itu? Tentu ada yang menumbuhkan. Maka dengan itu menjadikan mereka bisa melakukan aktivitas. Mengolah bumi, kemudian menanaminya. Bisa kamu makan, bisa kamu manfaatkan untuk obat. Bisa kamu manfaatkan untuk hiasan, segala macam. Tinggal bagaimana manusia tadi memanfaatkan. Wal bunyan fiha, dan juga bangunan padanya. Wasulukit turuk, dan mengantarkan kepada jalan-jalan. Al musilah, yang membawa mereka tadi. Ila anwa'il maqasid fiha, menuju anwa'. Anwa' itu macam-macam, jamak dari kata naw'un, kepada beraneka ragam. Al maqasid, maqasid jamak dari maqsid, yakni maksud, tujuan-tujuan. Fiha, pada bumi itu, dengan dihamparkan tadi, bisa melakukan transportasi kemana yang kita inginkan. Nah. Wa'lam anna tasthihaha la yunafi annaha kurrah mustadirah. Nah, perlu diketahui bahwa, wa'lam, ketahuilah, anna tasthihaha, pembentangan itu tadi, la yunafi annaha kurrah, tidak berarti meniadakan keadaannya yang kurrah, bulat, mustadirah, nah, melingkar. Permainan bola itu dinamakan kurrah, ya, kuratul qadam, sepak bola, qadam kaki. Kuroh, nah, bola, bola kaki, sepak bola. Bahasa Arabnya sepak bola, kuratul qadam. Maka kenapa dinamakan bola? Karena melingkar, bulat. Nah, la yunafi annaha kuratun mustadirah. Dengan keberadaan bumi membentang tadi, tidak meniadakan keadaannya yang bulat. qad ahatat al-aflak fiha, meliputi seluruh falak yang ada padanya, min jami'i jawanibiha, dari seluruh sisinya atau penjurunya. Kama dalla ala dalika, sebagaimana ditunjukkan yang demikian itu, an-naqlu, dalil secara naql, yakni ayat, nas, Al-Quran maupun sunnah. Wal-aqlu, dan secara logika. Wal-hissu, dan juga secara indrawi. Wal-musyahadah, dan dari sisi kenyataan. Sudah empat bukti. Nah, al-naqlu, al-aqlu, wal-hissu, wal-musyahadah. Kama huwa madhkurun ma'rufun inda aktsarin nas, sebagaimana yang sudah menjadi madhkur, ma'ruf, yakni kenyataan, inda aktsarin nas, pada mayoritas manusia, khususan fi hadhil azminah, khususnya pada zaman-zaman seperti ini. Meyakini bahwa keberadaan bumi itu adalah bulat. Berarti Syekh Ibn Utsaimin adalah sejalan dengan gurunya, dengan syekhnya, Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, salah satu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, allati waqafan nas ala aktsari arja'iha, seperti yang telah berada padanya manusia, ala aktsariha, ala arja'iha, di seluruh sudut bumi, bima a'tahumullahu minal asbab, nam, dengan berbagai sebab-sebab yang telah Allah berikan, al-muqarriba lil ba'id, untuk mendekatkan jarak yang jauh. Nah, dengan keberadaan bumi tadi, bisa mendekatkan jarak yang jauh. Fa inna at-tasthiha innama yunafi qurubatul jismi saghir jiddan. Jadi kata beliau, pembentangan itu baru dianggap menafikan bentuk bulat bagi suatu benda yang sangat kecil. Alladzi lau sutiha lam yabqa lahu istidarah tuzkar. Yang jika dibentangkan, tidak ada lagi terlihat bentuk bulatnya. Maka baru dinafikan. Tapi selama itu bisa dilakukan, maka berarti kembali kepada kondisinya, yakni dalam keadaan bulat. Wa amma jismul ardi alladhi huwa fi ghayatil kibri was-sa'ah fa yakunu qarui kurawiyan mustihan. Sedangkan bumi yang sangat besar ini, bahkan juga sangat besar dan luas, wala yatanafa al-amran, di mana dia dalam keadaan bulat membentang, maka di mana kedua tadi tidaklah saling bertentangan. Kama yu'raf dhalika arbabul khibrah, sebagaimana itu telah diketahui oleh ahli peneliti, ahli geologi, telah membuktikannya seperti itu. Nah, selesailah penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Sa'di di situ terkait sampai ayat ke-20. Kita selesaikan insyaallah taala. Berikutnya ayat Allah Jalla wa'ala menyebutkan fadzakir innama anta mudzakir. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan. Fadzakir artinya fa'idhum, berikan nasihat kepada mereka. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khawwifhum, dan letakkan, berikan rasa takut kepada mereka. Fadzakir bisa berarti fa'idhum atau khawwifhum. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau itu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Innama hanyalah anta, engkau itu mudzakir, yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta dari kata laika, kemudian ditambahkan dhamir anta, jadilah lasta. Kalau ditambahkan dhamir ana, saya, jadilah apa? Lastu. Kalau antum, lastum. Kalau kami, lasna. Ya, asalnya laisa, kemudian diaplikasikan dengan penggabungan kata ganti, maka berubahlah dengan perubahan yang terjadi pada ilmu sorof. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna. Maka karena redaksi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, maka Allah katakan lasta, engkau bukan bimusaitir. Musaitir artinya memaksa untuk bisa menguasai mereka. Alaihim, kepada mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah sifatnya memaksa kepada mereka. Engkau adalah mudzakir, semata adalah memberikan peringatan. Masalah mereka mau nerima, masalah mereka menolak adalah itu semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan lasta alaihim bimusaitir. Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan kepada beliau, berilah peringatan ini kepada si fulan dan si fulan. Jadi peringatan tadi sifatnya adalah umum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia secara keseluruhan, sehingga tidaklah sifatnya secara khusus. Maka berilah peringatan setiap orang dalam setiap keadaan di semua tempat. Allah Jalla wa'ala perintahkan beliau demikian. Tetapi apakah peringatan itu seluruh manusia akan mengambil manfaatnya? Apakah dengan itu kemudian semua manusia bisa mengambil manfaatnya? Maka jawabannya adalah tidak. Maka perhatikan firman Allah pada surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat ayat ke-55, antum bubuhkan pada ayat ke-21, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan sesungguhnya peringatan, wa dzakir, dan ingatkanlah mereka. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka peringatan tadi hanya akan menjadi hujjah atas mereka. tidak bermanfaat buat mereka. Maka Allah tegaskan pada ayat tadi, yang bermanfaat adalah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga jawaban tadi di atas tadi, apakah peringatan itu selalu bermanfaat bagi seluruh manusia? Jawabannya tidak. Allah pilah-pilah mana yang bisa mengambil manfaat dan mana yang tidak. Maka beliau dikatakan, lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah memaksa kepada mereka. Karena hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah, antum tulis surat Al-Baqarah ayat 272 di atas ayat ke-22, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaik, bukanlah kewajiban bagimu hai Muhammad hudahum, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Walakinallah, tetapi Allah lah yahdi mayyasha, yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Beliau tetap memberikan peringatan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah. Nah, sampai-sampai di akhir hidup beliau, beliau sabdakan, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Perhatikan oleh kalian salat, perhatikan oleh kalian salat, dan juga perhatikan budak-budak kalian. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, hadis dengan sanadnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit yang padanya beliau mengantarkan wafatnya, beliau katakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Dan beliau terus mengucapkannya hingga lisan beliau tidak mampu bergerak lagi. Maka sanad hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kelanjutannya pada kajian mendatang, agar tidak menjemukan dan tidak apa terabaikan dari manfaat-manfaat yang perlu diketahui. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.